بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ketiga sampai yang keempat. Qala Allahu ta'ala wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Sebagian manusia ada yang mendebat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitonin marid. Dan mengikuti seluruh syaitan yang menentang. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Telah ditetapkan bagi syaitan yang menentang bahwa orang yang menjadikan syaitan yang menentang tadi sebagai wali yang diikuti, maka setan itu akan membuat orang itu tersesat. Dan setan akan menunjukkan jalan menuju ke adab neraka sa'ir. Qala As-Sa'di rahimahullah bi tafsirihi. Ay wa minan nasi ta'ifatun wa firqatun salaku tariqal dalali. Sebagian manusia ada kelompok yang menempuh jalan kesesatan. Wa ja'alu yujadiluna fil batil al-haqqa yuriduna ihqaqal batil wa ibtalal haq. Mereka mulai mendebat kebenaran dengan cara-cara yang batil. Mereka menginginkan untuk memenangkan kebatilan dan mengalahkan kebenaran. Walhadu annahum fi ghayatil jahli ma indahum minal ilmi syai'un, dalam keadaan mereka sangat bodoh, tidak memiliki ilmu sedikit pun. Wa ghayatu ma indahum taqlidu a'immati dhalal min kulli syaitanin barid mutamarrid 'ala Allah wa 'ala rasulih mu'anidul lahum qad syaqa Allah wa rasulahu wa sara minal a'immatil ladina yad'una ilan nar. Ilmu tertinggi yang ada pada mereka adalah taklid kepada pemimpin-pemimpin kesesatan dari setiap syaitan yang menentang, menentang Allah dan Rasul-Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada neraka. Kutiba alaihi ay kudira ala hadha syaitan al-barid annahu man tawallahu ay ittaba'ahu fa annahu yudilluhu anil haq wa yujannibuhu as-siratal mustaqimah wa yahdihi ila adabis sa'ir. Wahada naibu iblis haqqa, dan telah ditetapkan bagi setan yang menentang, yakni ditakdirkan untuk setan yang menentang, siapa saja yang menjadikan setan itu sebagai wali yang diikuti, maka setan itu akan menyesatkan orang itu dari kebenaran dan menjauhkannya dari jalan yang lurus, bahkan menunjukkannya kepada adab neraka sa'ir. Dan ini merupakan wakil iblis yang sebenarnya. Fa inna Allah qala anhu innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman tentang iblis, sesungguhnya iblis menyeru kelompoknya agar semua menjadi penduduk neraka sa'ir. Fahadal ladzi jadilu fillah qad jama'a baina dhalalihi bi nafsihi wa tasdihi ila idlalin nas wa huwa mutba' wa muqallid li kulli syaitani marid wa huwa mutbi'un wa muqallidun li kulli syaitani marid dhulumatun ba'duha fawqa ba'din wa yadkhulu fi hadha jumhur alil kufri wal bidah fa inna aktharahum qallidah yujadiluna bi ghairi ilmin. Orang yang mendebat Allah Ta'ala berarti telah menggabungkan dirinya sesat dan menyesatkan manusia. Padahal dia sendiri mengikuti dan taklid kepada setiap setan yang menentang. Dia berada di kegelapan-kegelapan, sebagian di atas, sebagian yang lain. Masuk dalam pengertian orang semacam ini, mayoritas orang-orang kafir dan ahlul bid'ah. Sungguh kebanyakan mereka itu sebetulnya mukallid, mendebat kebenaran tanpa ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mana betina asakumullah. Di dalam ayat yang ketiga sampai yang keempat ini, Allah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang adanya sekelompok manusia yang sangat bodoh, mengikuti seton-seton yang sesat, tapi berani mendebat Allah ta'ala, menentang kebenaran dengan kebatilan-kebatilan. Padahal siapa saja yang mengikuti seton-seton yang menentang dan sesat itu, maka dia akan tersesat dan akan menjadi penduduk neraka sa'iyya. Taib fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, qala al-mufassirun nazalat fin nadar Ibnu al-Haris. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun terkait kasus An-Nadr Ibnu al-Haris, orang kafir yang menentang kebenaran Islam dengan kebatilan-kebatilan. Wa qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri, wa yadkhulu fi hadha jumhuru ahli al-kufri wal bid'ah, fa inna aktharahum muqallidatun yujadiluna bi khairi ilm. Berkata Syaikh As-Sa'di rahmatullah dalam tafsirnya, termasuk dalam pengertian semisal Nadr Ibnu al-Haris, seperti kasus Nadr Ibnu al-Haris, ialah seluruh para orang kafir dan ahlul bid'ah. Kebanyakan dari mereka itu taklid buta, mendebat kebenaran tanpa ilmu. Jadi dalam kaidah usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil itu adalah keumuman lafaz dari ayat, tidak sebab khusus turunnya. Tayib, secara khusus memang turun terkait dengan An-Nadr Ibnul Haris, orang kafir yang berani menentang kebenaran dengan kebatilan-kebatilan tanpa ilmu. Tetapi ayat ini juga ditujukan kepada seluruh yang setipe dengannya. Nah, yang mendebat kebenaran dengan kebatilan-kebatilan tanpa ilmu. Nah, jadi bukan berarti hanya berlaku untuk An-Nadr Ibnul Haris saja, ya. Yang dimaksud al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, al-faidatu atsaniyah, qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, wa fi ma jadala fihi thalathatu aqwam. Wa fi ma jadala fihi thalathatu aqwal. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, perkara yang didebat oleh An-Nadr Ibnul Haris ini ada tiga pendapat dari para ulama. Ahaduha annahu kana kullama nazala syai'un minal Qur'an kadzdzaba bihi. Qalahu Ibnu Abbas annahu kana kullama nazala syai'un minal Qur'ani kadzdzaba bihi. Qalahu Ibnu Abbas. Setiap kali turun ayat-ayat Al-Qur'an, si Nadr Ibnul Haris ini langsung mendustakannya. Ini kasus yang dilakukan oleh An-Nadr Ibnul Haris. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Wasani annahu za'ama annal malaikata banatullah. Qalahu Muqatil. An-Nadr Ibnul Haris beranggapan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini pendapat Muqatil. Ini yang dianggap mendebat Allah Ta'ala. Naam. Dengan kebatilan. Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibantah sama An-Nadr Ibnul Haris bahwa Allah punya anak perempuan, yakni para malaikat. Nah. Wa thalis annahu qala la yaqdirullahu ala ihya'il mauta. Zakarahu Abu Sulaiman ad-Dimasqi. Pendapat yang ketiga, bahwa An-Nadhr Ibnu Haris berkata, Allah itu tidak mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati. Pendapat ini disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Dimaski. Padahal disebutkan dalam banyak ayat, Allah Ta'ala mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maka untuk membangkitkan atau menghidupkan sesuatu yang mati, yang sudah ada, ya, itu lebih mudah bagi Allah. Tapi dibantah oleh An-Nadhr Ibnu Haris bahwa Allah tidak mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati. Sehingga An-Nadhr Ibnu Haris dianggap telah mendebat Allah Ta'ala dengan kebatilan. Nah, al-fa'idah itu Al-Thalisa. Annal jidala al-madmuma. Annal jidala al-madmuma wa jidalun li ihqaqil batil wa ibtalil haq. Bahwa sesungguhnya debat yang tercela ialah debat dalam rangka memenangkan kebatilan dan mengalahkan kebenaran. Wahada min da'bil kafirin. Wal mubtadi'in. Debat semacam inilah yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan ahlul bid'ah. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah. Anna ahlal batil fi ghayatil jahli wa ghayatu ma indahum taqlidu a'immatil dhalal. bahwa ahlul batil mereka itu berada dalam keadaan sangat bodoh. Nah, ilmu yang paling tinggi yang ada pada mereka adalah ilmu taklid kepada pemimpin-pemimpin yang sesat. Nah, istilahnya ma indahum minal ilmi syai, tidak ada sedikit pun ilmu di sisi mereka. Isinya itu cuma taklid kepada pemimpin-pemimpin kesesatan. Bukan hujah, bukan dalil yang kuat. Nah, al-fa'idah tuh al-khamisah. Khirmatul kalam fi dhatillahi wa sifatihi bi ghairi ilmin min wahyin ilahiyin aw kalamin nabawiyin sahih. Haram berbicara tentang zatnya Allah Azza wa Jal atau sifat-sifatnya tanpa ilmu dari wahyu ilahi atau kalam nabawi yang sahih. Mengapa diharamkan? Karena zatnya Allah dan sifatnya Allah itu termasuk terkait dengan Allah Azza wa Jal yang gaib. Kita tidak bisa melihat dengan mata kepala di dunia ini. Sehingga kita tidak bisa menerka-nerka, ya. Kita bisa berbicara semata-mata karena ada berita dari Al-Quranul Karim atau dari Al-Hadis As-Sharif. Tanpa itu haram kita berbicara tentang zatnya Allah dan sifat-sifatnya. Karena sama saja kita berbicara tanpa apa ini? Ilmu. Barakofikum. Sehingga kita cukupkan pembahasan tentang zat Allah dan sifat-sifatnya berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis yang sahih saja. Titik. Tidak ada ruang untuk berijtihad padanya. Nah, karena terkait dengan perkara gaib. Al-fa'idah tu as-sadisah. Muwalatus syayatini wattiba'uhum muwalatus syayatin wattiba'uhum yufdi bil muwali al-mutabi'i lahum ila jahannam wa'ada bis-sa'ir yufdi bil muwali al-mutabi'i lahum ila jahannam wa'ada bis-sa'ir. Menjadikan setan-setan sebagai wali dan mengikuti mereka bisa mengarahkan orang yang berwalak dan mengikuti setan itu masuk ke dalam neraka jahanam dan adab neraka sa'ir. Jadi kalau kita berwalak kepada syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, ini menjadi sebab terbesar kita diarahkan oleh syaitan untuk masuk ke dalam neraka jahanam dan adab neraka sa'ir. Fa innallaha qala anhu. Wa inna allaha qala anhu innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh iblis mengajak kelompoknya agar mereka semua bersama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Baik. Kesimpulannya, setiap kebatilan itu bermula dari kebodohan. Setiap kebatilan dan kebodohan yang mengajak adalah setan. Setiap orang yang mengikuti langkah setan, maka pasti akan tersesat jalan. Gak ada ceritanya pengikut setia setan itu menjadi ahli jannah. Karena tadi sudah dijelaskan, bahkan sudah ditakdirkan dan ditetapkan. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Telah ditetapkan, yakni telah ditakdirkan, siapa saja yang menjadikan setan sebagai walinya untuk diikuti, maka setan akan menyesatkan orang itu dan menunjukkan orang itu kepada adab neraka saya. Waliyadubillah. Sehingga solusi dari itu semua adalah hilangkan kebodohan pada diri kita dengan belajar. Ikutilah petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jauhi langkah-langkah setan jauhi bisikan-bisikan setan. Dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah SWT agar diberi hidayah, taufik, diberi keistiqomahan, dan diselamatkan dari segala bentuk penyimpangan. Karena penyimpangan-penyimpangan itu benar-benar kuat tekanannya. Sementara benteng yang kita miliki itu terlalu lemah. Sehingga kita harus berusaha untuk memperkuat benteng kita tadi. Dan banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah SWT. Dari segala bentuk fitnah-fitnah. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Ta'udzubillah min syarril fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.